Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita masih pada kitab shalah dari kitab Ad-Dururul Bahiyyah fil Masail al-Fiqhiyyah karya Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pada bab yang kelima, babu mata tabtul shalah wa amman tasqut. Bab penjelasan tentang kapan sholat itu batal atau tidak sah, wa amman tasqut, dan dari siapa sholat itu tidak diwajibkan atau jatuh. Faslun wa tabtulu sholatu bil kalam wa bil inshigal aw bil ishtighal bima laysa minha wa bi tarki syartin aw ruknin amdan. Berkata al-muallif rahimahullah, sholat itu batal dengan berbicara dan dengan menyibukkan diri dalam perkara selain sholat, dan juga batal dengan meninggalkan syarat atau rukun secara sengaja. Baik, kemarin sudah kita bahas bahwasannya berbicara di dalam sholat itu membatalkan sholat, tetapi harus ada taqyid. Ini sifatnya mutlak, harus ada taqyid. Berbicara yang bagaimana yang membatalkan sholat, apa kaitnya ya atau? Nah, ini berbicara bukan gerakan. Nah, nanti yang di belakang antum, sholat, berbicara dalam sholat batal. Ada pengkhususannya. Antum ya, man, akhi. Gimana akhi? Hah? Ya, Fudail? Fudail? Baik. Baiknya yang lebih ringkas, apa akhi? Iya. Jahil ya. Tidak tahu, jahil, lupa. Membatalkan sholat. Oleh karenanya, ucapan al-kalam sifatnya mutlak, harus ada taqyid. Taqyidnya apa ya, Ahmad? Amdan. Wabil kalami amdan. Tabtul salah bil kalami amdan. Sholat itu batal dengan sengaja. Sholat itu batal apabila seorang berbicara, harus ditambahkan dengan sengaja. Baik. Berarti kalau tidak sengaja, sholatnya tidak batal. Dalilnya apa ya, Ali? Nuhina anil kalam. Kita dilarang berbicara. Ini masih umum, mencakup yang berbicara sengaja atau lupa. Yang saya tanyakan, kalau berbicara apa dalam keadaan dia jahil, sholatnya tidak batal atau lupa. Dalilnya apa ya, Ali? Baik. Ini kisah sebelumnya. Ya, hadis. Kalau ditanya dalil hadis, antum katakan hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Demikian kebiasaan para ulama. Kalau sebut ayat, sebutkan ayatnya atau sebutkan apa namanya, nama suratnya dan ayatnya. Kalau hadis, katakan hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami dalam riwayat Muslim, yaitu tentang kisah beliau berbicara dalam sholat, mengucapkan yarhamukallah, juga dia ucapkan wa masya'nukum tanzuruna ilayya, kenapa kalian melihatku. Lalu Nabi SAW setelah sholat mengatakan bahwasannya inna hadhihi shalah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa at-tasbih wat takbir wa qira'atul qur'an. Said, antum kalau ditanya hadis, katakan hadis siapa itu. Dalil yang lain ya, Ahmad. Hadis Ibnu Umar. Said, hadis Ibnu Umar. Gimana kisahnya? Said, kemudian Said ahsan tabarakallahu fiik. Kemudian kata al-muallif, wabil ishtighal bima laysa minha, membatalkan sholat apabila seorang menyibukkan diri dalam perkara yang bukan sholat. Baik. Telah kita sebutkan had, batasan. Seorang dikatakan menyibukkan diri dengan perkara selain sholat. Sebab, apa namanya? Kalau seorang misalkan menggaruk, berarti dia sudah melakukan perkara selain sholat. Apakah seperti itu atau ada had batasannya? Ya, Abu Faruq. Baik, ahsan barakallahu fik. Yani kaunuhu musallian au fi hay'ati shalah. Kemudian di situ ada dua pengecualian. Ishtighal bima laysa minha, yang tidak membatalkan salat. Saya tak bulat. Baik, ahsan barakallahu fik. Yang pertama, idza kharaja kaunuhu musallian lidzarurah walam yakhruj an kaunihi musallian. Contohnya apa ya, Numair? Kharaja an kaunihi musallian lidzarurah. Cicak gitu. Apa? melihat apa? Anak kecil yang anak kecil dalam keadaan bahaya gitu aja. Jangan antum ingat persis seperti yang anak contohkan. Pokoknya dalam keadaan bahaya gitu. Tapi main-main dalam keadaan bahaya perlu diselamatkan. Contoh lainnya Abu Zur'ah yang dalam hadis, apa? Ya, membunuh ular dan kalajengking, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatil aswadaini fi shalah al-hayyah wal aqrab. Baik. Contoh, ishtaghala bima laysa minha wa lam yakhruj an kaunihi musalliyan. Contoh dari hadis, kita sebutkan banyak hadis kemarin. Ya, Abdur Rauf. Kemudian, baik, Ahsan barakallahu fiik. Apa syaratnya di situ ya, akhi? Abu Mujahid. Baik, posisinya dia tetap menghadap kiblat, dia tidak membelakangi kiblat. Contoh lainnya akhi, yang dalam hadis, gerakan yang dibolehkan dalam sholat, namun dia tidak keluar dari sifat sholatnya. Antum nggak hadir kemarin? Tanya antum ya, tentang cucunya Thayyib Ahsan Barakallahu Fiik. Menggendong cucunya, Rasulullah SAW melakukan sholat dalam keadaan menggendong cucunya Umamah binti Zainab. Apabila beliau sujud, beliau letakkan. Apabila beliau berdiri, beliau angkat lagi. Contoh lain ya, man ya Anas, ya laki-laki, perempuan. Baik, laki-laki ngapain? Bertasbih. Baik, Ahsan Tabarakallahu Fiik. Contoh lain ya Jabir. Baik, Ahsan Tabarakallahu Fiik. Ya Salman, contoh lain tentang. Baik, Ahsan Tabarakallahu Fiik. Ya, bergerak untuk menghalangi orang yang mau lewat. Masih ada lagi yang kita sebutkan kemarin atau contoh lain. Hadis Abu Hurairah tentang, udah tadi sebutkan sama Anas. Contoh lain. Sudah tadi sama Salman. Baik, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang kisah sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandal. Kenapa dilepaskan sandalnya ya, Fudail? Ada najis. Sahabat kenapa melepaskan sandalnya? Baik. Berarti karena apa? Karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena ada najis, Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan. Berarti kalau tidak ada najis, tidak perlu dilepaskan. Baik, ahsan tumbarakallahu fiik. Wasil insyaallah taala qala al-muallif rahimahullah wa bi tarki syartin. Demikian pula membatalkan salat apabila seorang meninggalkan syarat salat. Apabila dia meninggalkan syarat sholat, maka sholatnya batal. Baik, baik dia sengaja atau lupa, sama saja. Seperti taharah, berwudu misalkan. Ini syarat sholat. Dia sengaja sholat tidak berwudu, sholatnya batal. Atau dia batal wudunya dalam sholat, maka sholatnya juga batal. Dia harus menghentikan sholatnya, dia harus berwudu kembali, kemudian mengulangi sholat dari awal. Ulang dari awal, bukan melanjutkan yang apa namanya sholat pertama. Ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah tidak menerima sholat seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Demikian pula dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang seseorang yang mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang dia dapati dalam salatnya, yakni perutnya seperti terasa mulas begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanfarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Janganlah dia berhenti dari salatnya, jangan dia meninggalkan salatnya sampai dia mendengarkan suaranya atau dia mendengarkan bunyinya. Ya, ini maksudnya dia ragu, dia sudah kentut atau belum. Ini kondisi orang yang ragu. Kalau dia sudah yakin, walaupun dia tidak mendengar suaranya atau tidak mendengar apa mencium baunya, maka berarti batal sudah. Ini posisi maksudnya ketika dia ragu. Ketika seorang ragu, apakah dia sudah kentut atau belum? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yanfarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Janganlah dia berpaling dari sholatnya atau meninggalkan sholatnya sampai benar-benar dia mendengarkan suara kentutnya atau mendapati baunya. Menunjukkan apa? Berarti kalau dia sudah kentut, dia harus berhenti dari sholatnya, batal sholatnya. Iya. Dan ini tidak ada perbedaan, sengaja atau tidak sengaja. Baik. Au ruknin. Yang berikutnya, yang keempat ini ya, yang membatalkan sholat, meninggalkan rukun dengan sengaja. Meninggalkan rukun dengan sengaja. Berdasarkan hadis al-musi' sholatahu. Hadis al-musi' sholatahu, yakni ketika seseorang melakukan sholat, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikenal dengan hadis al-musi' sholatahu, orang tersebut tidak menunaikan rukun-rukun sholat, tidak tuma'nina, tidak rukuk dengan benar, tidak sujud dengan benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali dan lakukan sholat lagi, karena sesungguhnya engkau belum melakukan sholat. Ini ketika dia meninggalkan rukun-rukun dengan sengaja. Baik. Adapun bagi orang yang meninggalkan rukun karena lupa, apabila waktunya belum terlalu terpaut jauh, dia bisa masih bisa menutupinya. Bukan sholatnya tidak batal, tetapi sholatnya belum sempurna, dia masih bisa menutupinya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat zuhur 2 rakaat, lalu diingatkan oleh para sahabat akan lupanya beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menambah 2 rakaat, kemudian setelah itu ditutup dengan sujud sahwi. Ini dalam posisi seorang itu tidak sengaja. Iya, dalam posisi seorang itu tidak sengaja dan belum berlalu waktu yang panjang. Ya, kalau sudah lama berlalu, maka sholatnya dianggap batal, dia mulai dari pertama. Demikian pula kalau dia sengaja, maka sholatnya harus dia mulai dari pertama, mulai dari awal lagi. Baik, ini perbedaannya antara meninggalkan rukun dengan sengaja dan tidak sengaja. Kalau dia sengaja, sudah batal. Adapun kalau dia tidak sengaja, maka perlu dirinci. Perlu dirinci. Kalau dia masih bisa menutupinya, ditutupi apabila waktu berlalu belum jauh. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lupa 2 rakaat. Itu dalam hadis yang dikenal dengan hadis Dzul Yadain, hadis Dzul Yadain. Karena beliau itu Dzul Yadain ini yang mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, sampai dia bertanya, "Apakah salat sudah dirubah atau engkau lupa?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata lupa, sehingga beliau bertakbir kembali dan salat 2 rakaat. Iya. Kecuali dia lupa 1 rukun yang tidak memungkinkan lagi untuk apa, walaupun dia tidak sengaja, dia lupa, tidak memungkinkan lagi untuk ditutup. Rukun apa itu? Akhir. Ahmad. Hah? Takbiratul ihram ahsan tabarakal fiqh. Sebab kalau dia belum takbiratul ihram, berarti dia belum masuk dalam sholat. Ini pengecualian. Sebagaimana sudah kita jelaskan dalam permasalahan arkanus sholat dalam mukaddimahnya. Baik. Dan di sini ada faedah, ulama membedakan ketika seorang lupa atau tidak sengaja antara tarkul ma'mur wa fi'l mahzur. Ini satu kaidah yang sangat bagus sekali. Harus dibedakan ketidaksengajaan seseorang di dalam tarkul ma'mur, meninggalkan yang diperintahkan, wa fi'lul mahzur, dan melakukan hal yang dilarang. Baik, ini faedah penting, kaidah. Kalau tarkul ma'mur idza waqa'a bi ghairi 'amdin yasqutul ithm wa la yasqutul hukm. Tarkul ma'mur idza waqa'a bi ghairi 'amdin yasqutul ithm wa la yasqutul hukm. Meninggalkan yang diperintahkan apabila dilakukan tanpa sengaja, maka terlepas dari dosa. Orang yang melakukannya terlepas dari dosa, tetapi tidak terlepas dari hukum. Maksudnya apa? Dia tetap harus melakukan apa yang dia tinggalkan tersebut. Contohnya apa? Seperti orang yang sholat tanpa bersuci tadi. Kalau dia tidak sengaja, maka dia tidak berdosa. Yasqutul ithm. Tetapi la yasqutul hukum. Hukum tidak lepas darinya. Yakni dia tetap harus sholat. Walaupun dia sudah sholat, dalam keadaan tidak tahara karena lupa, dia harus ulangi sholatnya. Baik, seorang sholat lupa berwudu, dia tidak berdosa, iya. tetapi hukumnya belum jatuh, dia tetap wajib sholat. Paham? Demikian pula orang misalkan sholat zuhur 3 rakaat karena lupa, dia tidak berdosa. Tetapi bukan berarti sholatnya sudah selesai, tidak. Dia harus tutup. Dia harus tutup 1 rakaat tersebut. Kalau belum waktu berlalu jauh, tinggal tambah 1 rakaat. Kalau sudah berlalu jauh, lama dari sholatnya tersebut, maka apa? Dia ulang dari awal. Baik. Ini yang pertama. Tarkul ma'mur idza waqa'a bi ghairi 'amdin yasqutul ism wa la yasqutul hukm. Adapun fi'lul mahdzur bi ghairi 'amdin faqata 'anhu al-ism wal hukm. Sebaliknya, kalau melakukan suatu larangan, larangan di dalam sholat tanpa sengaja, maka dua-duanya jatuh. Dosa dan hukumnya juga jatuh. Iya. Tidak ada dosa dan tidak ada hukum baginya. Baik. Artinya tidak membatalkan sholatnya. Ini kaidah yang sangat penting sekali. Jadi berapa semuanya yang membatalkan sholat? Berapa? 4. Ya. Walaupun kalau dirinci jadi banyak. Kita tambahkan yang belum disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Yang kelima, alal qawli sahih wa bi tarki wajibin amdan. Wa bi tarki wajibin amdan alal qawli sahih. Demikian pula membatalkan salat yang kelima, seorang meninggalkan kewajiban dengan sengaja menurut pendapat yang benar. Artinya apa? Ulama ada khilaf. Ulama ada khilaf termasuk Asy-Syarih, apa namanya? Syarih di sini Siddiq Hasan Khan, Al-Allamah Siddiq Hasan Khan berpendapat tidak membatalkan sholat walaupun dengan sengaja. Tetapi yang sahih, apabila seorang meninggalkan kewajiban dengan sengaja, maka sholatnya batal berdasarkan keumuman Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aytumuni usalli," dan juga beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan tidak terdapat padanya perintah kami, maka amalan itu tertolak. Maka batal sholat seseorang apabila dia meninggalkan kewajiban dengan sengaja. Baik. Adapun kalau syarat, sengaja tidak sengaja, sholatnya batal. Demikian pula rukun. Sengaja dan tidak sengaja, namun belum sempat dia tutupi, juga batal. Baik. Itu yang ke-5. Yang ke-6, ad-dahik, tertawa di dalam sholat. Ini membatalkan sholat. Telah dinukil oleh Ibnul Munzir ijma ulama bahwasanya tertawa membatalkan sholat, dan ini lebih buruk daripada berbicara. Terdapat asar-asar dari sahabat, diantaranya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, la yaqta'u sholata at-tabassum, tidak memutus sholat senyum, atau senyum tidak memutus sholat, tidak membatalkan sholat. Orang yang tersenyum tidak membatalkan sholat. Walakin yaqta'ul qarqarah, tetapi yang membatalkan apabila dia tertawa. Apabila dia tertawa. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan Ibnu Abi Syaibah. Kemudian yang ketujuh, permasalahan makan dan minum dalam salat. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Asy-Syarhul Muntiq, "Tabtulu shalatu farduha wa nafluha bil akli al-katsir sahwan aw amdan." Kata beliau, sholat itu batal, baik yang wajib maupun yang sunnah, dengan makan yang banyak. Ini seorang melakukan sholat, kemudian dia makan, makannya banyak. Sahwan au amdan, baik lupa atau sengaja. Baik lupa atau sengaja. Ini batal. Adapun kalau dia sengaja, telah dinukil ijma' ulama oleh Ibn al-Munzir, pada sholat wajib. Harus bedakan ya, mana yang apa ijma, mana yang tidak. Adapun pada sholat nafilah dikhilafkan ulama. Demikian pula kalau dia lupa dikhilafkan ulama. Yang ijma, kalau dia makan yang banyak, pada sholat wajib, dan pada apa namanya ketika dia sengaja. Baik. Artinya kalau dia makan sedikit tidak ijma. Demikian pula kalau sholat sunnah tidak ijma. Demikian pula kalau dia lupa tidak ijma. Adapun yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tabtul salatu farduha wa nafluha bil akli al-katsir sahwan aw amdan. Salat itu batal, wajib maupun sunnah, dengan makan yang banyak, lupa atau sengaja. Kemudian kata Syekh, wala tabtulu bil akli al-yasir sahwan. Dan tidaklah batal makan sedikit karena lupa. Tidak batal makan sedikit karena lupa. Baik, jadi dibedakan antara makan banyak dan makan sedikit karena lupa. Baik. Artinya apa? Kalau makan sedikit sengaja juga batal. Yang tidak batal kalau makan sedikit karena lupa. Kemudian kata Syekh, wa amma syurbu, adapun minum, ini dibedakan ya, antara makan dan minum. Fatabtulu bisyurbil katsir amdan aw sahwan. Adapun minum, maka batal apabila minumnya banyak, sengaja atau lupa. Sengaja atau lupa. Ini dalam sholat wajib. Wala tabtulu bil yasiri amdan idza kanat naflan. Kata Syekh, tidak batal minum sedikit dengan sengaja apabila sholatnya sunnah. Baik, yang dibedakan oleh Syekh. Berdasarkan satu asar yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, anna Abdullah ibn Zubair, atau inna Abdullah ibn Zubair, kana yutilu nafla, warubbama atisha, fashariba yasiran. Bahwasannya Abdullah bin Zubair itu memanjangkan sholat sunnahnya, dan ketika dia haus, dia minum sedikit. Artinya apa? Sengaja, tapi dalam sholat sunnah. Baik. Berarti apa? Dalam sholat wajib, beliau berpendapat sedikit ataupun banyak, seorang minum dalam keadaan sengaja ataupun lupa, maka sholatnya batal. Baik. Dan dinukil oleh Al-Imam Munawi rahimahullah, bahwasannya makan sedikit karena lupa, la tabtul bila khilaf. Kata beliau, tidak membatalkan sholat tanpa ada khilaf. Seperti yang sudah pernah jelaskan, kalau ulama mengatakan bila khilaf, itu tidak sharih, belum tentu ijma. Makan sedikit karena lupa. Makan sedikit karena lupa, tidak membatalkan sholat. Adapun yang kita sebutkan tadi, makan yang banyak, lupa maupun sengaja, itu membatalkan sholat. Baik. Adapun makan sedikit, lupa, maka tidak membatalkan sholat. Demikian dari Asy-Syarhul Mumti', wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan pasal hal-hal yang membatalkan sholat. Semoga ada manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ja Sufyan, mudah-mudahan bisa difahami oleh antum semuanya. Barangkali ada yang tidak jelas atau kurang paham, silakan datang saja ke Mahad An-Nur Al-Asari, bisa langsung ditanyakan ke Ustaz, atau juga bisa dikirimkan melalui SMS ke nomor 08 5353 02 03 04. Sekali lagi saya sebutkan, barangkali ada yang belum mencatat nomor ini. Kalau ingin bertanya, silakan kirimkan ke nomor ini di 08 5353 02 03 04. Dan langsung saja kami persilakan kepada Ustaz untuk memberikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ada Ustaz dari Persis mengatakan, kita harus tahu mana yang adat, mana yang syar'i. Bahwa yang bercadar itu adat Arab, bukan syar'i. Katanya hareudang, haredang, haredang, panas-panas. Lalu apakah perkataan di atas bentuk kekufuran, dan bagaimana menyikapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu? Baik. Perkataan ini berdasarkan kejahilan dan kebodohan, tidak meneliti bagaimana ucapan-ucapan para ulama, penjelasan para imam terhadap dalil-dalil syar'i tentang kewajiban bagi wanita untuk menutup auratnya. Dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, rahimallahu nisa'al muhajiratil awal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati wanita-wanita muhajirat yang pertama, generasi yang pertama. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, rahimallahu nisa'al ansar. Semoga Allah merahmati wanita-wanita kaum ansar. Kenapa? Ketika turun firman Allah, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, hendaklah para wanita menutupkan kerudung mereka sampai ke dada mereka. Perhatikan, Allah memerintahkan dalam Al-Quran, hendaklah para wanita menutupkan kain kerudung mereka sampai ke dada mereka. Ini kalau kita lihat dari konteks ayat saja, ditutup dari atas sampai ke dada. Kalau dari atas mencakup apa? Mencakup seluruhnya, kepala dan wajah. Inilah yang dipahami para sahabat dan para ulama setelahnya. Kata Aisyah, ketika turun ayat ini, syafaqna murutahunna fakhtamarna biha. Mereka kemudian merobek-robek kain-kain mereka, lalu mereka menutup wajah mereka dengannya. Perhatikan, kalau begitu ini bukan adat orang Arab, sebab sebelumnya mereka tidak melakukannya. Kalau merupakan adat orang Arab, sebelumnya sudah dilakukan sebelum datangnya Islam. Ini jelas, mereka baru melakukan itu setelah Allah turunkan firman-Nya. Ini yang dipahami para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Ini pembesar ulama Syafi'iyah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, wa ma'na al-ikhtimar atau fakhtamarna biha ay ghattayna wujuhahunna. Maksud perkataan Aisyah, fakhtamarna biha, mereka bi-ikhtimar dengan kain-kain tersebut adalah ghattayna wujuhahunna. Mereka menutup wajah-wajah mereka. Jadi itu baru dilakukan setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Kalau itu bukan adat. Kalau yang namanya adat sudah mereka lakukan sebelum datangnya Islam. Iya. Maka kita katakan, dari mana salaf kalian dalam masalah ini? Apakah beragama itu setiap orang bebas mengucapkan sesuai pendapatnya atau harus mengikuti dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah? Apakah cukup setiap orang bebas menafsirkan Al-Qur'an dan As-Sunnah semaunya atau mengikuti penjelasan para ulama, terutama penjelasan para sahabat? Iya, maka inilah manhaj ahli sunnah di dalam beragama. Apakah benar berdosa bila di dalam masjid membicarakan duniawi? Ya minimalnya hal itu tercelah. Sebab Nabi SAW bersabda kepada orang Badui yang kencing di masjid, inna hadhihi masajid la taslu li syai'in min hadzal baul wal qadr. Sesungguhnya apa itu? Hah? Oh, itu HP kayaknya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak boleh dipakai kencing atau membuang kotoran apapun. Innama hiya li dzikrillah was-salati wa qira'atil Qur'an. Masjid-masjid itu dibangun untuk zikir kepada Allah, untuk salat dan membaca Al-Qur'an. Itu tujuan masjid dibangun. Jadi tercela kalau berbicara masalah dunia. Baik. Apakah orang mati ruhnya tidak ikut mati? Ruhnya hanya berpindah alam, tidak ikut mati. Maka ketika jasad seseorang sudah dimasukkan ke dalam kubur, itu ruhnya dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi untuk ditanya, siapa rohmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Jadi tidak mati, hanya berpindah alam. Berkali ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahirrahmanirrahim.